Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita daras as-sharaf dari kitab silsilatu ta'limil lughatil arabiyyah. Tentunya kita bersyukur tentunya ya. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak, kita bisa berkumpul di sini, kita bisa menjaga dan tetap Allah dalam arti kita berharap Allah senantiasa melindungi kita dan juga mengkondisikan kita dan membentuk ya kita sebagai orang-orang yang talabul ilmi, dan itu adalah merupakan kebaikan yang luar biasa dan kebaikan yang sangat besar sekali. Tidak ada kebaikan yang setara dengan talabul ilmi dan juga al-amal. Perkara yang tentunya di dunia ini adalah perkara yang besar, yaitu adalah kita senantiasa menghidupkan ilmu dan senantiasa menjaga semangat majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ziyadatul ilmi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan yang lalu kita sudah selesai ya tadrib al-awwal, tadribul awwal dari kitab atau dari pelajaran pertama atau al-wahdatul ula, unit ke-1. Kesimpulannya kemarin bahwasanya yang namanya kata kerja ya di situ, maka akan ada fa'ul fi'il, ada ainul fi'il, ada lamul fi'il. Yang dari fi'il madi sulasi ya. Dari fi'il madi yang sulasi. Yang tersusun dari 3 huruf. Dan fi'il madi yang 3 huruf tersebut tergantung harokat ain fi'ilnya. Tergantung harokat ain fi'ilnya. Ada yang maftuh, ada yang difathahkan, ada yang madmum, ada yang didomahkan, ada yang maksur. Ada yang dikasrahkan ain fi'ilnya. Panggilan kepada al-akh ikhwan Fatih. Panggilan kepada al-akh. Kita akan masuk pada tadribus tsani. Untuk segera ruang tamu. At-tadribus tsani di situ tentang mengisi atau melengkapi kisah ya, cerita atau wacana. Perintahnya adalah imla'il faragati al-atiyata bil af'ali. Isi titik-titik yang berikut ini dengan fi'il-fi'il. Dengan fi'il-fi'il berikut. Fi'ilnya ada 5, yaitu pertama zahaba. Kemudian kharaja. Lalu rakiba. Ya. Kemudian hamala. Hamala dengan arafa. Ada 5 fi'il. Zahaba artinya apa? pergi, ya kan? Kharaja keluar. Rakiba menaiki atau mengendarai, menaiki. Hamalah membawa. Arafa mengetahui. Jadi menjawabnya jangan keluar dari fil-fil ini. Menjawabnya, mengisinya jangan keluar dari 5 kata kerja berikut ini. Ya, kita akan baca dulu. Antum mendengarkan kisahnya. Nanti di situ ada titik-titik harus diisi nih. Kira-kira yang pas yang mana ya, gitu ya. Kita ana baca sendiri ya, antum dengar. Nanti mungkin nanti langsung atau dibaca seluruhnya dulu. Nanti setelah itu diulang lagi. Bergiliran satu orang satu ya. Pertama, arada Khalidun an yusafira min Makkata al-Mukarramati ilal Madinatil Munawwarati. Khalid menginginkan untuk bepergian dari Makkah al-Mukarramah menuju Madinah al-Munawwarah. Wa titik-titik. Ya, dan titik-titik. Nanti antum kira-kira memilih nih kata-kata ini. Insya Allah tidak akan tertukar, tidak dua kali gitu ya. Annar rihlata tabda'u ba'da sa'atin wahidatin. Dan titik-titik bahwa pepergian, rihlah, akan mulai jam 1 siang. Itu. Dan titik-titik bahwa rihlah, yakni bepergian, akan setar setelah jam 1 siang. Fa, maka titik-titik. Nah, kira-kira nanti milih. Ilal manzili liyuhdira haqibatahu. Fa, maka titik-titik ke rumah untuk mengeluarkan atau untuk tasnya. Ya, untuk mengeluarkan tasnya. Menghadirkan tasnya. Wabada waktin qalilin. Dan setelah beberapa lama, waktu sebentar ya. Dan setelah beberapa lama, titik-titik Khalidun haqibatahu. Khalid tasnya. Titik-titik Khalid tasnya. Atau Khalid titik-titik tasnya. Nah, itu yang ketiga ya. 1, 2, 3. Sekarang, wa. Dan titik-titik minal manzili, dari rumah. Dan titik-titik dari rumah. Wa indama wasala ila makanil hafilati. Ketika Khalid datang ke tempat bis umum. Syahadaha qad bada'at tasiru. Dia melihat mobil telah berjalan. Ketika dia datang ke tempat mobil berhenti ya, tempat parkir. Tempat mobil berhenti atau tempat mobil berada. Dia melihat mobil tersebut telah mulai jalan ya, telah mulai gerak nih. Ya, atret atau apalah bahasa kitanya gitu. Fa titik-titik bisur'atin wa qala. Maka titik-titik dengan segera, dengan cepat. Dan dia berkata dalam hati gitu mungkin. Alhamdulillah laqad wasaltu fil waqtil munasibi. Segala puji bagi Allah, aku telah datang pada waktu yang tepat, pada waktu yang cocok, yang tepat. Mungkin antum sudah nyoret-nyoret jawabannya. Ya, sudah nyoret-nyoret nih. Nah, jadi Khalid ingin bepergian dari ke Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Munawwarah. Dan titik-titik bahwa pepergian akan berangkat setelah jam 1 siang. Maka titik-titik ke rumah untuk mengeluarkan tasnya. Dan beberapa waktu kemudian Khalid titik-titik tasnya. Dan titik-titik dari rumah. Kemudian ketika dia sampai ke tempat bis berhenti, dia melihat bis sudah mulai bergerak, sudah mulai berjalan. Maka titik-titik dia dengan cepat. Dan dia berkata dalam hati, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, aku telah sampai di waktu yang cocok, waktu yang tepat, waktu yang pas gitu. Nah, sekarang coba dari sebelah kanan. Arada Khalidun an yusafira min Makkatil Mukarramati ilal Madinatil Munawwarati. Jawabannya Pak, wa titik-titik anna rihlata tabda ba'da sa'atin wahidatin. Iya, betul. Jadi jawaban pertama adalah Arafah. Wa Arafah anna rihlata tabda'u ba'da sa'atin wahidah. Dan Khalid tahu Arafah mengetahui bahwa bepergian akan berangkat setelah jam 1 siang. Ya. Berikutnya itu mahi, maka titik-titik ke rumah untuk mengambil tasnya. Kira-kira apa? Dan dia membawa ke rumah. Enggak mungkin. Kira-kira apa? Apa? Zahaba. Iya, wa zahaba ilal manzil. Ya. Wa zahaba ilal manzil. Maka dia pergi ke rumah. Pergi ke rumah untuk menghadirkan tasnya ini, mengeluarkan tasnya. Dan beberapa saat kemudian, wa ba'da waqtin qalil itu, dan beberapa waktu sebentar, beberapa saat kemudian, antum lihat berikutnya. Titik-titik Khalid hakibatahu. Titik-titik Khalid tasnya. Nah, kira-kira jawabannya apa? Hamala. Hamala. Khalid. Dan beberapa saat kemudian, tidak berapa lama kemudian, Khalid membawa tasnya. Wah, titik-titik minal manjili. Berikutnya apa? Khoroja. Wah, khoroja minal manjili. Setelah dia mengeluarkan tasnya, dia keluar dari rumah. Nah, berikutnya wa indama wasala ila makanil hafilati shahadaha qad bada'at tasiru fa titik-titik bisur'atin. Terakhir. Iya, warok faraqiba. Maka dia mengendarai atau menaiki bis atau bis umum ini dengan cepat, naik segera gitu ya, supaya tidak tertinggal. Dan dia berkata alhamdulillahilladzi alhamdulillah laqad wasaltu fil waqtil munasib. Kita baca bersama-sama ya. Arada Khalidun an yusafira min Makkah al-Mukarramati ila al-Madinatil Munawwarati. Wa dhahaba wa 'arafa anna ar-rihlata tabda'u ba'da sa'atin wahidatin. Fa dhahaba ila al-manzili liyuhdira haqibatahu. وبعد وقت قليل حمل خالد حقيبته وخرج من المنزل وعندما وصل إلى مكان الحافلة شاهدها قد بدأت تسير فركب بسرعة وقال الحمد لله لقد وصلت في الوقت المناسب. Ya, sekarang antum baca bergantian dari ini dari Ahi, ngulang lagi dengan sudah ada jawabannya. Nanti kira-kira berhentinya ketika sudah ada jawaban berhenti gitu ya, atau nanti kira-kira satu baris dua baris anak kita sudah cukup. Nanti ganti. Tafadhal antum baca. Yusafiro min Makkatil Mukarramati. Mikatal min Makkatil Mukarramati. Iya. Al-Munaw. Iya. Terus jawabannya? Wa. Ini. Iya. Anar rihlata tabda'u sa'atin wahidah. Ya, cukup. Nah, ini ya. Jadi di situ sudah ada harokat yang membantu kita untuk membaca kalimat-kalimat tersebut ya dengan benar. Arada Khalidun an yusafira min Makkah al-Mukarramati ila al-Madinatil Munawwarati. wa arafa anna rihlata tabda'u ba'da sa'atin wahidatin. Antum berikutnya, fa wa azaba ila manzili li yuhdira hakibatahu. Terus waqtin tin. Waqtin qalilin. Iya. Beberapa saat kemudian. Iya. Terus jawabannya hamala khalidun hakibatahu. Iya. Wa kharaja minal manzil. Iya, antum akhir terus ya. Iya. Fa bukan fini, fa. Iya. Baik, asanta. Baik, kita lihat jawabannya di situ, berarti ada beberapa kata-kata yang menunjukkan harokat ain fiilnya ya, yaitu fathah kasrah ya, kemudian fathah. Ada enggak yang domah? Tidak ada ya. Zahaba kharaja hamala arafa ini sejenis, yaitu maftuhul ain. Maftuh ainul fi'li. Maftuh ainul fi'li. Difathahkan ain fiilnya. Kemudian yang rokiba maksur ainul fi'li. Adapun yang madmum ainul fi'linya tidak disebutkan di sini. Paling tidak ini sebagai contoh. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. At-tadribu salis. Setelah kita melatih mengisi, melengkapi kisah yang singkat, kisah yang sederhana tentang cerita seseorang yang akan bepergian untuk menaiki mobil, dan dia waktunya pas ketika akan berangkat, dia sudah berada di mobil. Berikutnya tadribu salis di sini adalah kalau antum mampu ya, di sini maksudnya membuat kalimat yang sederhana aja ya. Perintahnya adalah istamil. Istamil itu pergunakan ya, gunakan al af'al al atiyata. Istamil al af'al al atiyata, pakailah fiil-fiil berikut fi jumalin, pada kalimat yang mufidah, pada kalimat yang sempurna. Min indik, dari dirimu. Artinya ini butuh kreasi antum. Kira-kira kalimatnya apa gitu. Kalimat-kalimatnya di sini, kata-kata bantunya, kata kerja bantunya adalah koruba, telah dekat. Fahima, paham. Fataha, membuka. Dahola, masuk. Kasuro, banyak. Khotoba, berkhutbah. Ya. Ada beberapa kata di bawah ini, ada yang tidak butuh objek, yaitu apa? Misalnya tidak butuh objek, yaitu contohnya apa? Kalau tidak butuh objek itu minimal fi'il fa'il sudah cukup. Minimal fi'il fa'il sudah cukup. Yang tidak butuh objek yaitu di situ contohnya koruba. Nah, ini tidak butuh objek nih. Koruba. Jadi dekat. Tidak butuh objek. Kemudian apa lagi? Kasuro. Artinya banyak. Kemudian udah, ini dua kata ini tidak butuh objek. Adapun fahima, kemudian fataha. Ya, kemudian dakhala. Ya, kadang dakhala ini bisa butuh, bisa enggak. Ya, jadi ini setengah-setengah ini. Bisa butuh, bisa enggak. Kadang bisa, kadang juga tidak bisa, enggak apa-apa. Kemudian khotoba. Fahima, fataha, dakhala, khotoba. Nah. Giliran siapa sekarang misalnya? Tapi kalau enggak sanggup, jangan dipaksa. Ya, kalau yang namanya bikin kalimat, paling tidak misalkan fi'il fa'il ya, ada subjek, ada predikat, ada objek. Ini ya minimalnya ini. Ya, kalau subjek yaitu pelaku, kalau predikat ini kata kerja nih. Ya, kata kerja. Ini orang pelakunya. Ini adalah kata kerjanya, predikat. Nah, objek ini adalah misalnya sasarannya gitu ya. Baik, contoh misalkan ya, biar enggak berkepanjangan, kita langsung contoh saja. Itu giliran siapa sekarang? Antum dah. Nah, kira-kira kalau misalkan koruba apa? Antum bisa misalkan mengkiaskan dari ya, contoh-contoh yang sudah lewat aja. Contoh-contoh yang sudah lewat antum pakai di situ. Kira-kira apa? Khoruba, Pak? Hah? Oh iya, Masya Allah. Wa indama khoruba waktu sholat. Iya. Zahabtu ilal masjid, kan gitu misalkan ya. Dan ketika telah dekat waktu sholat, saya pergi ke masjid. Nah, itu contoh. Bagus sekali, Pak. Jadi, yang titik tekannya itu, khoruba waktu sholat. Ya, waktu sholat. Telah dekat waktu sholat. Nah, waktu sholatnya itu telah dekat. Ya. Wa indama khoruba waktu sholat. Gitu ya. Dan ketika telah dekat waktu sholat, ya misalkan zahabna atau zahabtu ilal masjid. Bagus sekali ya. Itu contoh khoruba. Sekarang kalau fahima gimana? Fahima. Iya. Bagus sekali. Fahima Khalidun ad-darsa. Khalid memahami pelajaran. Nah, dia butuh objek tuh. Memahami pelajaran. Yang menjadi sasarannya itu adalah pelajaran. Maka dibaca dengan maf'ul. Maka dibaca dengan fathah. Karena dia sebagai maf'ulun bihi gitu ya. Khalidun atau fahima Khalidun ad-darsa. Fataha ahi. Iya. Fataha Khalidun ya. Khalid sebagai di sini apa namanya tokoh yang ini disukai ya. Fataha Khalidun al-baba. Khalid membuka pintu. Dakhala. Antum ahi dakhala. Iya. Ahmadu dakhala al-masjidah gitu ya. Atau dakhala Ahmadu al-masjidah. Al-masjidah iya. Kita di sini banyak menggunakan susunan fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Dakhala Ahmadu al-masjidah. Jadi fi'il fa'il maf'ulun bihi ya. Mana fi'ilnya? Dakhala. Mana fa'ilnya? Ahmadu tadi. Fa'ilnya itu Ahmadu pelaku. Lalu sasaran atau objeknya adalah al-masjidah. Berikutnya adalah kasuro. Gimana kasuro? Kasuro auladu zahaba ilal madrasati. Oh gitu ya. Iya. Maksudnya banyak anak-anak pergi ke masjid, ke sekolah ya gitu ya. Itu memang kalimatnya ada yang misalkan diluruskan yaitu kepada kata zahabanya. Iya, pada kata zahabanya karena aulad itu kan jamak. Maka perubahannya menjadi zahabu. Iya, zahabu. Kasura al-auladu. Misalkan zahabu ilal madrasati. Banyak anak-anak mereka telah pergi ke sekolah. Nah, gitu ya. Kasura al-aulad. Misalkan ya. Anak-anak banyak gitu ya. Hum zahabu ilal madrasati. Ya gitu. Gak apa-apa. Berikutnya khotoba. Khotoba. Ya, khotoba al-imamu al-khutbata. Kan gitu ya. Mengkhutbahkan apa? Membicarakan apa? Ya ini khutbah. Jadi khotobal imamu al khutbata. Khotobal imamu al khutbata. Alhamdulillah tadribus salis kita selesai. Sekarang masuk ke tadribur rabi. Latihan keempat. Perintahnya adalah udzkur wasfal harfi. Sebutkan sifat huruf. Maksudnya sifat huruf di sini adalah berkaitan dengan apakah dia fa'ul fi'li. Apakah dia ainul fi'li atau lamul fi'li? Karena nanti disebutkan oleh penulis huruf ini sifatnya apa? Nah, antum tinggal sebutkan. Oh, ini berarti fa'ul fi'il. Huruf ini pada kata kerja tersebut sifatnya apa? Nah, gitu ya. Jadi sebutkan sifat fi'il, sifat huruf dari pada fi'il-fi'il berikut sebagaimana dalam namudzaj. Mana namudzaj? Contoh. Uzkur wasfal harfi fil af'alil atiyati kama fin namudzaj. Di situ ada kolom atau ada diagram. Kolom yang sebelah kanan al-fi'il. Kolom keduanya al-harf. Harf yang diminta ya, huruf yang diminta. Kemudian kolom yang ketiganya itu yang harus kita jawab yaitu sifat huruf. Wasful harf. Kita lihat di situ. Kita baca bersama ya. An-namudzaj kataba. Kataba. Ya. Al-ba. Lamul fi'li. Nah, maksudnya pada huruf ba pada kata-kata ba sifat hurufnya apa? Lam, lamul fi'il. Iya. Berikutnya siapa sekarang? Antum nomor satu jawab jalasa. Al-harfu al-jim. Jalasa. Kemudian langsung dibaca al-jim. Nah, jawabannya apa? Bukan. Bukan lamul fi'li. Jim kan di depan. Berarti kalau di depan ini apa namanya? Memasangkan muqabalah itu jadi mencocokkan gitu ya. Seperti kemarin sudah pernah kita bahas di bacaan Al-Kahfi. Memasangkan. Nah, gini. Pahala. Ini pada kata fi'il madi yang sulasi. Ini minimal ini 3 huruf nih ya. Yang salim, yang sahih, yang tidak berpenyakit. Maka ini apa namanya? Ya, setiap huruf yang ada di depan ini namanya fa'ul fi'il namanya istilahnya. Fa'ul fi'li. Apapun hurufnya, ini hanya sebagai muqabalah. Muqabalah itu maksudnya memasangkan, ya, mencocokkan, ya, menghiaskan gitu, memasangkan. Apapun hurufnya yang ada di tengah ini namanya apa? Ainul fi'li. Apapun hurufnya, nah, ya. Kemudian yang di belakang ini, apapun nama hurufnya, maka disebut dengan lamul fi'li. Nah, gitu ya. Bihasbi harakatil huruf. Bihasbi harakat hurufnya. Jadi kalau tadi kata jalasa yang huruf jim itu ditanyakan sama penulis atau penyusun, maka kita jawab sebagai apa? Fa'ul fi'li. Nomor 2. Marido, ya. Arro berarti gitu dia, ainul fi'li. Marido apa artinya? Sakit. Dia lazim. Lazim itu tidak butuh objek. Ya misalkan Khalidun marido atau marido Khalidun. Khalid sudah lagi sakit, ya. Khalid sakit, misalkan gitu ya. Nah ini namanya marido Khalidun. Nomor 3. Ahsanta begitu ya. Gitu. Harful aini lamul fi'li. Nomor 4. Iya. Iya. Ainul fi'li, iya. Karena ra itu ada di tengah. Ketika huruf itu di tengah, ainul fi'li. Huruf ra pada kata koruba, dia sifat hurufnya ainul fi'li. Nomor 5. Fariha. Ya. Al-harful al-ha. Lamul fi'li. Apa arti fariha? Farhan. Ya, gembira, bahagia, senang, ya. Sukacita. Fariha. Kalau rafa'a mengangkat. Ya, rafa'a itu mengangkat, rafa'a. Kemudian nomor 6, antumahi. Qara'a. Ya. Apa? Qafnya. Fa'ul fi'li. Ya, fa'ul fi'li. Mudah sekali ya. At-tadribul khamis, latihan 5, imla'il faraghat al-atiyata bil fi'lil madi tsulasiyyi al-munasibi. Wadbithu bisyakli. Ya. Perintahnya adalah melengkapi istilah titik-titik berikut dengan fi'il madi sulasi yang sesuai. Imla'il faraghatil atiyata bil fi'lil madi sulasiyi al-munasibi. Wadbithu dan tegaskan. Ya, atau tentukan. Tentukan fi'il madi yang sulasi tersebut bisyakli dengan harokat. Dengan syarokat. Ya. Tentunya yang paling utamanya di mana? Padahal kalau pada kata fi'il madi yang sulasi, yang menjadi titik, yang menjadi penilaian di mana? Di mana? Kemarin sudah dijelaskan. Di ain fi'ilnya. Sebab apa? Sebab semua fi'il, yang fi'il sama ain, sama lamul fi'il itu sudah pasti pasrah dia. Sudah pasti itu. Ya, selamanya itu, enggak berubah. Nah, hanya di ain fi'ilnya kadang fathah, kadang kasroh, kadang dolman. Ini pada fi'il madi yang sulasi al-mujarrad, maka yang menjadi ibrohnya, yang menjadi titik penilaian pentingnya itu di ain fi'il. Ya, terutama itu ya. Jadi di sini antum isi kata-kata kerja yang sesuai. Yang sesuai itu ya, yang cocok. Coba nomor 1 titik-titik Usmanu al-Masjidah. Nomor 1 siapa? Oh ya. Kenapa? Oh. Antum belum paham? Ini cuman ngisi kata kerja. Jadi di sini yang diminta kata kerja semua. Kira-kira kata kerja yang cocok apa? Ah, sekarang mungkin untuk sebagai stimulan, sebagai untuk merangsang maksudnya supaya bisa menjawab, kita artikan Usmanu al-Masjidah. Usman masjid. Kira-kira Usman ngapain ke masjid? Nah, gitu kan. Nah, enggak mungkin kan Usman misalkan apa namanya misalnya apa ya, makan masjid nggak mungkin kan gitu ya, gitu. Atau misalkan apa yang lainnya, ya menaiki. Kira-kira apa? Ini kata-kata yang sudah lewat tadi. Misalkan ada Rokiba, Arofa, kemudian Dahola, lalu misalkan Samia, Tafahima. Nah, yang kira yang pas saja. Apa? Kurang pas. Nah, kalau Khoroja biasanya Mina, ada Minanya. Kalau Khoroja itu biasanya ada pasangan huruf Mina, Min. Baik. Kira-kira apa Anumahi sebelahnya? Dahola. Iya. Contoh kata kerja yang pas, Dahola. Dahola Utsmanu al-Masjida. Boleh enggak misalkan membangun? Ya boleh, kalau Anda bisa sebutkan isi kata kerjanya, bisa, boleh. Bana Utsmanu al-Masjida, misal gitu ya. Atau memperbaiki boleh enggak? Boleh. Cuman kan kata-kata kerja tersebut antum nyarinya agak sulit. Yang gampang saja yang sudah tadi lewat. Dahola itu udah pasti apa? Mudah itu. Ya, Dahola Utsmanu al-Masjida. Kenapa? Kita kembali misalkan ke wacana awal tentang kisahnya Ibrahim. Ibrahim kan di situ ada contohnya Fahima Ibrahimu ma qalathu ummuhu wa kharaja minal baiti wa dakhala al-masjida. Nah, dari situ kan ya. Jadi kita apa namanya? Mengulang aja. Mengambil apa namanya? Kembali. Mencontoh kembali. Nomor 2 titik-titik haulatu at-ta'ama. Haulah di sini nama orang. Nama anak perempuan. Seperti Maryam atau Ruqayyah atau Sofiyah. Haulah itu artinya rusa betina. Kijang. Haulah itu artinya kijang. Kira-kira apa? Akalat haulatu at-ta'ama. Akalat ya. Karena dia perempuan muannas maka akalat haulatu at-ta'ama. Haulah makan makanan. Nomor 3 titik-titik Abdul Khaliq minal manzili. Abdul Khaliq nama orang dari rumah. Kira-kira apa fiilnya? Iya betul. Iya, nama orangnya disebutkan Khoroja. Bukan Abdul Khaliq. Bukan minal Abdul Khaliq. Khoroja Abdul Khaliqi minal manzili. Ya kan? Fa'ilnya, pelakunya kan Abdul Khaliq. Kharaja Abdul Khaliqi minal manzili. Mana manzili? Manzili artinya al-bait. Al-bait ya, muradifnya atau sinonimnya al-bait. Kharaja Abdul Khaliqi minal manzili. Nomor 4 titik-titik Mahmudun qahwatan. Syariba Mahmudun qahwatan. gitu bagus. Jadi fi'ilnya adalah syariba Mahmudun qahwatan. Mahmud meminum sebuah kopi. Maksudnya di sini minum air kopi gitu ya. Nomor 5 titik-titik sawabu salatil jama'ati. Nah, ini mudah juga di sini. Apa, Hi? Titik-titik sawab. Sawab itu pahala. Titik-titik pahala salat Jumat, salat jamaah. Apa tuh? Yang berkaitan dengan pahala. Apakah misalkan sedikit, apa banyak, apa besar, apa bagaimana? Terserah. Fi'il yang gampang, sudah lewat. Nah, fi'ilnya sudah ada sebelumnya itu. Tentang kisahnya Ibrahim yang salat Jumat. Titik-titik sawabu salatil jamaati. Pak besar apa hala salat berjamaah. Belum ketemu? Bukan mubakirin. Kalau mubakirin itu berkaitan dengan dia pergi ke masjid. Ya. Zahaba atau ilal masjidi mubakirin, ma'al mubakirin ya. Bakkaro. Kemarin itu apa di sana? Contohnya adalah wabakkaro ma'al mubakirin, artinya dia bersegera. Kalau di sini artinya yang gampang tadi apa kira-kira sebelahnya bisa enggak? Titik-titik pahala sholat berjamaah. Apa pahala sholat berjamaah itu kira-kira gimana? Apakah mulia? Apakah gimana kan gitu ya? Bahasa Arabnya apa? Azuma. Iya, azuma sawabu salatil jamaati. Besar ya. Pahala salat berjamaah. Itu jawabannya azuma. Azuma atau kasuro juga bisa. Banyak. Karena apa? Perbedaannya dengan yang sholat sendiri jauh kan gitu kan. 27 dibanding 1 kan beda. Berikutnya nomor 6. Titik-titik al-bay'u fi waqti sholatil jumati. Titik-titik jual beli pada waktu sholat Jumat. Apa kira-kira? Haruma. Haruma. Al-bay'u fi waqti sholatil jumati. Sebagaimana dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surat Jumat itu kan ya. Wadharul bay, tinggalkan. Jual beli. Wadharul ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisalati jumati fas'au ila dzikrillah wadharul bay, dan tinggalkan. Jadi haruma bahkan hukumnya. 7. Titik-titik salihun sayyaratan, apa artinya? Rakiba salihun sayyaratan. Mengendarai tadi ya. Saleh mengendarai sebuah mobil. Terakhir titik-titik al-musafiru fil waqtil munasibi. Apa? Munasib itu pas atau cocok. Titik-titik orang yang akan bepergian itu titik-titik orang yang bepergian itu pada waktu yang pas. Kharaja bisa. Kharajal musafiru fil waqtil munasibi. Orang yang bepergian itu keluar pada waktu yang tepat. Tetapi dalam kisah, dalam contoh yang barusan saja kita baca tentang safarnya Khalid ke Madinah Al-Munawwarah, kira-kira kata apa yang pas? Berkaitan dengan di sini orang yang safar itu yakni tujuan, berkaitan dengan tujuan. Berkaitan dengan misalkan tujuan dia sampai pada waktu yang pas atau dia berangkat pada waktu yang pas gitu. Berarti apa kata apa? Wasola. Wasola. Contohnya di sini atau ini buktinya apa? Yaitu ketika Khalid berkata, "Alhamdulillah laqad wasaltu," gitu. "Alhamdulillah laqad wasaltu fil waqtil munasibi." Segala puji bagi Allah, sungguh aku telah datang pada waktu yang pas. Karena pas mobil mau berangkat dia datang gitu. Dia tinggal dia naik lagi ya. Jadi wasola itu sampai pada waktu yang pas. Begitu juga ketika misalkan sampai di tujuan. Nah itu namanya wasola. Sampai. Sampai pada waktu yang pas ya. Sampai ya. Wasola itu artinya sampai. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir. Tadribus sadis. Tadribus sadis. Atau kita baca bersama dulu yang tadi. Karena masih waktu ada cukup. Waktu sedikit ya. Diulang lagi. Dakhala Utsmanul masjid. Akalat khawlatu at-ta'ama. Kemudian kharaja Abdul Khaliqi minal manzili. Syariba Mahmudun qahwatan. Azuma thawabu salatil jama'ati. Harumal bay'u fi waqti salatil jumu'ati. Rakiba salihun sayyaratan. Wasalal musafiru fil waqtil munasibi. Taib. Ini kata-kata yang dalam artian yang fusha, yang biasa dipakai dalam kalimat-kalimat bahasa Arab tadi ya. Dakhala masjid, kemudian wasola, ya kemudian syariba dan seterusnya. Ada yang sifatnya emang dengan bahasa kita itu pas, tapi ada di situ yang sifatnya adalah zauq. Zauq itu artinya yang biasa dipakai di sana. Ya kadang tidak pas di sini, tidak biasa kita ucapkan di sini, tapi di sana justru yang lazim, yang biasa digunakan. Jadi kita menyesuaikan kebiasaan Saudi, kebiasaan bahasa Arab maksudnya ya, kebiasaan apa yang dipakai gitu ya. Seperti tadi, wasalal musafiru fil waqtil munasibi. At-tadribu sadis berikutnya adalah latihan ke-6, latihan yang terakhir. Di sini diminta untuk menyebutkan fi'il yang diminta di sini. Apa maksudnya? Perintahnya adalah hati ma ya'ti fi jumalin min indik. Oh, di sini bukan sekedar menyebutkan fi'il tetapi bikin kalimat sempurna juga. Hati yakni datangkan atau tunjukkan, datangkan. Ya. Mayati. Apa berikut ini? fi jumalin min indik, dalam sebuah kalimat atau dalam kalimat-kalimat yang sempurna, yang mufidah dari dirimu. Hati mayati, datangkan apa yang berikut ini. Apa permintaannya? Satu, fi'lan madian sulasiyan maksurul maksurul aini, fi'il madi yang sulasi yang ainnya dimaksurkan, dikasrohkan. Giliran siapa sekarang? Ya di sini emang bikin lagi kalimat ya, dikit-dikit, nggak usah banyak-banyak, satu kalimat. Giliran siapa tadi ya? Antum ya? Udah. Terakhir tadi yang, oh antum berarti ya. Sekarang sebelum bikin kalimat, kira-kira fi'il yang maksurul ainnya apa contohnya? Syaribi pembuatan. Iya. Yang gampang. Syariba. Ini termasuk yang fi'il madi yang sulasian maksurul ain, yang ainnya dikasrokan. Berarti tinggal bikin kalimatnya. Syariba. Syaribi pembuatan. Apa? Syaribi pembuatan. Oh, maksudnya saya ya. Kalau syari, saya syarib tuh. Syaribtu kohwatan. Aku minum kopi. Nah itu contoh yang mudah. Syaribtu kohwatan. Karena kalau syariba itu kan bertasrif, dia itu berubah sesuai dengan domirnya. Ketika disandarkan kepada domir yang berbeda, dia berubah bunyinya. Susunannya itu kalau yang lugawi, yang tasrif lugawinya itu dari atas ke bawah. Mungkin antum yang sudah belajar Al-Kahfi itu ingat. Syariba, syariba, syaribu. Syariba, syaribata, syaribta, syaribna. Ya. Kemudian syaribta, syaribtuma, syaribtum. Syaribti, syaribtuma, syaribtunna. Nah, baru syaribtu, syaribna. Nah, kalau misalkan untuk saya, bukan syaribi, tapi syaribtu kohwatan. Bagus ya, itu nomor satu. Soal nomor dua. Minta fi'lan madian sulasiyan maftuhal aini. Kalau tadi maksurul ain, sekarang ain yang fathah. Fi'il madi yang ainnya, ain fi'ilnya fathah. Kira-kira contohnya apa? Fi'il madinya. Dakhola, bagus. Nah, dakhola ini salah satu contoh yang fi'il madi yang sudah si mujarrad yang maftuh al-ain. Ain fi'ilnya difathahkan. Setelah kita ketemu fi'ilnya, silakan buat dalam kalimat. Kalimatnya bagaimana? Iya, masjidah. Ya, dakhola Utsmanul masjidah. Ya. Ini sudah ada contohnya di atas, nggak apa-apa diulang. Yang penting kita bisa memahaminya dan bisa mengucapkannya. Dakhala Utsmanul Masjidah. Ini contoh-contoh yang sederhana ya, contoh-contoh yang sederhana sebagai tugas kita menjawab latihan-latihannya. Terakhir nomor tiga, fi'lan madian sulasian madmumal aini. Sekarang yang ain fi'ilnya dommah. Contohnya kalimat, contohnya fi'il apa? Iya, azuma. Azuma. Besar atau agung. Nah, berarti apa? Boleh. Azuma. Iya, azuma sawabu salatil jama'ati. Ya, atau di situ dalam kalimat yang sebelumnya itu azuma apa? Ilam ya bunayya. Idza hana waktu salatil jumati harumal bai'u walidzalika azuma sawabu al-mubakkirin. Nah, tidak hanya misalkan azuma sawabu salatil jamaati, azuma apa? Sawabul mubakirin. Nah, besar pahala orang yang bersegera ila salatil jumaati. Ya gitu ya. Karena disunahkan datang di awal waktu, dapat unta kan gitu ya, seolah sebagaimana dapat dia berkorban. Korban unta sampai di akhir waktu hanya sebutir telur. Ya gitu ya. Itu contohnya. Azuma sawabu al-mubakirina ila salatil jumati. Naktafi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Al-Wahdata As-Saniyah. Yani ulit yang kedua. Atau Adarsul Sani. Lain lagi ceritanya insyaAllah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari pembahasan-pembahasan yang disampaikan oleh penulis. Minimalnya antum sudah paham tuh auzan. Auzan itu apa, ya kan? Kan ini kan target pencapaiannya itu yang dalam mustalahatul al-mustalahatul jadidatu auzan, harokat, kemudian ainul fi'li, fa'ul fi'li, lamul fi'li, ya kemudian al-fathah, al-kasrah, ad-dhammah. Itu walaupun sederhana tapi itu lumayan buat menambah ilmu kita. Kemudian al-fi'lul madi, as-sulasi, kemudian al-kasroh, ya, kemudian apa namanya, maksur, maftuh, madmum, yang didomahkan, yang dimaksur, yang dikasrohkan, yang difathahkan, dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Yang penting juga adalah contoh-contoh kalimat itu fusha, ya, fasih. Jadi ini bukan bahasa pasaran gitu. Ini betul-betul bertata bahasa. Ya, antum lihat penyusunnya itu bukan orang-orang yang bukan di bidangnya, faknya, ya. Itu antum bisa al-mushtarikun fi hadzal kitab, para penyusun buku ini. Dan ini berjenjang nanti antum kalau misalkan kita dimudahkan sampai al-mustawar rabi, kan ini ada sampai 4 insyaallah. Ahli bahasa insyaallah. Insyaallah. Artinya kita kuat bahasanya, ilmu alatnya itu penting, ya, penting sekali. Jadi di sini fusha, ya, bukan bahasa pasaran, bukan bahasa yang beredar yang tidak mengikuti tata bahasanya, tetapi yang fusha. Jadi di sini antum bisa hafalkan, antum bisa terapkan, dan antum bisa jadikan sebagai rujukan ila akhirihi, gitu, ya. Baik, itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.